Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, belum diratifikasinya perjanjian ekstradisi oleh pihak Singapura adalah wujud dari ketidakmampuan kita untuk bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pihak Singapura. Selain itu, belum berjalannya perjanjian ekstradisi tersebut juga bagian dari perwujudan dari tidak adanya niat kuat dari pihak kita untuk merealisasikan perjanjian itu. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, sebelum ini Bapak telah menggambarkan mengapa kita sulit untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pihak Singapura. Lantas wujud nyata dari kondisi itu seperti apa misalnya Pak Her? Misalnya, ancaman influx yang paling berat itu sebetulnya influx migrasi gitu ya. Karena kapasitas daya tampung penduduk mereka kan populasinya kan nggak mungkin lah banyak orang miskin di Indonesia semua kesana segala macam. Kalau kita kan nggak ada kayak begituan. Nah kemudian soal kestabilan gitu kan, kestabilan politik itu kalau buat mereka di atas segala-galanya, karena ini negara kecil, kalau guncang selesailah urusan itu. Kemudian soal pertahanan, defense gitu. Contoh, mereka kan ancaman itu bisa dari mana saja, bukan dari hanya dari Indonesia atau Malaysia gitu. Pemerintah kita tidak pernah memberikan konsesi untuk pangkalan angkatan udara mereka, pangkalan pesawat mereka gitu. Sementara Malaysia memberikan konsesi itu. Kenapa? Kalau di dalam strategi pertahanan Singapura itu, kalau mereka diserang, mereka tidak akan bertahan, ditinggalin. Ditinggalin, anggaplah seluruh negeri Singapura itu mereka tinggalin, habis itu mereka serang dari luar gitu loh. Jadi doktrinnya seperti itu. Nah karena doktrinnya seperti itu, dia membutuhkan jaminan dari Indonesia, tapi kita kan nggak pernah memberi konsesi untuk pangkalan pesawat seperti itu. Apakah memang itu syarat yang diajukan oleh pihak Singapura, Pak Her? Ya, bukan syarat lah. Ini isu-isu pertahanan, keamanan, politik, gitu, kependudukan yang kita harus tahu bahwa itu bagian dari ini mereka, gitu, bagian dari kepentingan nasional mereka yang kita harus tahu diri dan paham gitu, bagian dari negosiasinya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.